satu buah tembang sebagai Jackson dari keluarga besar Tepos yang merasa sangat kehilangan dari seorang basis Tepos yang sangat ganteng dan akhirnya kembali ke rahmatullah. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat Karanganyar, Kragan, Jawa Tengah, Indonesia untuk bisa memberikan doa semoga untuk arwah dari saudara saya basis Tepos diterima di sisi Allah dengan amal ibadahnya di dunia, semoga bisa dijanjikan Allah surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saja lagu ini spesial untuk saudaraku Mas Tulu. Terima kasih. Selamat siang bro, Karanganyar, Kragan, Jawa Tengah, Indonesia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Kalau sudah aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Saudaraku masyarakat Kragan Karanganyar, kumpul, kumpul, kumpul. Hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru berasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tepos Top Music. Jadi bisa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru berasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk Raja Sawer, terima kasih untuk Larang Anyar semuanya, thank you. Bang Nur, matur sumanuwun. Terima kasih Kamsya, matur sembah nuwun.